Di Madinah, beberapa lokasi utama yang sering dikunjungi oleh jamaah haji Balchok adalah tempat-tempat bersejarah yang memiliki makna spiritual dan historis mendalam dalam perjalanan Islam. 1. Masjid Nabawi dan Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam setelah Masjid Quba. Selain sebagai tempat ibadah yang memiliki keutamaan besar, masjid ini juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. 2. Raudah. Raudah yang terletak di antara rumah Nabi dan mimbarnya disebut sebagai taman dari taman-taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Hadis Bukhari nomor 1196 dan Muslim nomor 1391. Keutamaan Raudhah menjadikannya tempat yang sangat diidamkan oleh para jamaah untuk beribadah dan berdoa. 3. Kuburan Baqi. Di dekat Masjid Nabawi, terdapat Jannatul Baqi, tempat pemakaman ribuan sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Uthman bin Affan, istri-istri Nabi, dan putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan penghuni Baqi dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang diberkahi. 4. Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama dalam Islam yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti umroh." Hadis Ibnu Majah. 5. Masjid Qubalatain. Masjid ini terkenal sebagai tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk mengubah arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2 Hijriah dan menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. 6. Jabal Uhud, Bukit Pemanah, dan Kuburan Uhud. Gunung Uhud adalah saksi pertempuran besar antara kaum Muslim dan Quraisy pada tahun 3 Hijriah. Di dekatnya terdapat Bukit Pemanah, tempat 50 pemanah Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, sebagian besar mereka meninggalkan posisinya karena mengira peperangan telah usai, yang menyebabkan pasukan Muslim mengalami kekalahan taktis. Sementara itu, di seberang Bukit Pemanah terdapat makam 70 syuhada yang gugur dalam pertempuran ini, termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, serta Mus'ab bin Umair, seorang sahabat muda yang meninggalkan seluruh kekayaannya untuk Islam dan akhirnya gugur sebagai pembawa bendera Islam. Tangannya dipotong oleh pasukan Quraisy saat berusaha mempertahankan bendera tersebut, hingga akhirnya ia syahid. 7. Masjid Salman Al-Farisi, opsional. Di sekitar kawasan Khandaq, terdapat beberapa masjid kecil yang menjadi saksi peristiwa Perang Khandaq. Terdapat juga Masjid Salman Al-Farisi yang menjadi tapak pertempuran dalam Perang Ahzab. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat dari Persia yang mengusulkan strategi penggalian parit untuk menghadang pasukan Quraisy dalam perang tersebut. Strategi ini terbukti efektif dan menjadi faktor kemenangan kaum Muslimin.